spesial buat Bara Ekstrim. Kita kasih lagu yang terbaru dulu ya. Lagunya Rindu Terobati. Kita duet ya sayangnya. Oke, kita main bersama Romansa. Yes. Heri Subro. Terima kasih baru. Oke, teman-teman luar ekstrim, thank you banget ya. Dan juga buat sahabat-sahabat muda saya, sahabat-sahabat muda dan juga buat Ferry Arli juga selamat siang, thank you ya.